Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ walalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajelis, berkumpul di masjid yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Dan ini tentunya sebuah kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri. Nikmat dimudahkannya seorang untuk duduk, tafaqquh fiddin, talabul ilmi. Dan amalan ini adalah amalan yang besar manakala kita mengikhlaskan niat lillahi jalla wa'ala. Maka marilah kita saling mengingatkan untuk kita berupaya mengharapkan pahala Allah Azza wa Jal di dalam kita duduk bermajelis, di dalam kita mendengarkan ayat wal hadis, di dalam kita memurojaah ilmu, di dalam kita bertanya, di dalam kita menjawab, di dalam kita beraktivitas di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan seperti direncanakan insyaallah taala kita akan bersama-sama mempelajari salah satu bagian dari ilmu syariah. Bagian dari ilmu yang diwariskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu al-fara'id atau ilmu at-tarikah atau disebut juga ilmu al-mawarif, yaitu ilmu yang mempelajari hukum waris ya al-Islam. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, sesungguhnya telah banyak ya tulisan-tulisan para ulama ya yang menulis tentang ilmu ini, dan sangat banyak kita bisa mendapatkannya dengan mudah, seperti tulisan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahmatullah alaih yang juga telah diterjemahkan oleh ikhwah salafiyin, seperti kitab Tashil Al Faraid oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, dan juga kitab Talkhis Ilmu Faraid juga oleh beliau. Naam juga sudah diterjemahkan. Terlebih kitab-kitab yang memang masih di dalam bahasa Arab. Demikian banyak ya, karya-karya para ulama. Sehingga ya, hendaknya kita bersemangat untuk kembali kepada kitab-kitab beliau-beliau para ulama. Adapun apa yang ada di hadapan kita ini ya, sebuah buku dengan judul Ilmu Faraid, upaya menghidupkan hukum waris Islam, ini hanya sekedar untuk takrib, untuk mendekatkan ya, mendekatkan thulabul ilm kepada karya-karya para ulama ya. Buku ini tidak lain adalah penyusunan kembali apa yang ada pada kitab-kitab para ulama seperti Syekh Shalih Ibn Fauzan rahimahullah dan sebelumnya Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih ya, disusun kembali dalam buku yang ada di hadapan kita yang kita jadikan sebagai pegangan untuk kita bersama-sama ya mempelajari ilmu ini. Naam. Wabillahi taufiq. Dan insyaallah taala kita akan membaca buku ini ya di dalam majelis-majelis kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk kita memahaminya ya. Terkhusus ini para penuntut ilmu, thullabul ilm ya. Di waktu yang singkat ini ya kalau bisa nanti dibaca diulang kembali ya. Kita sudah membaca bab 1 misalnya, baca kembali di malam hari. Besok kita lanjutkan lagi. Kalau ada tugas-tugas nah kita apa namanya? Kerjakan. Ya. Dan seterusnya. Ikhwatul kiram rahimanu rahimakumullah ya. Pada halaman yang kelima dari buku ini ya. Muqaddimah dari penulis ya. Halaman yang kelima tertulis di situ ya. Naam. Jadi untuk mempermudah para penuntut ilmu ya. Baik, apa yang ada dalam diktat ini adalah apa yang kita lihat rajih atau kuat tanpa berpanjang lebar menukilkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Harapan kami para penuntut ilmu lebih bersemangat lagi untuk menggali ilmu ini lebih dalam dari kitab-kitab para ulama dan lebih bersemangat untuk bertanya kepada ahlul ilm. Jadi ini wallahu a'lam bishawab. Ya. Harapan kita ya, apa yang ada di sini hanya sekedar takrib, mendekatkan ya dari ilmu para ulama kita yang sudah tertulis dengan rapi, yang sudah tertulis dengan lengkap ya, dan tidak mencukupkan dengan kita membaca ya buku yang ada di hadapan kita ini ya, namun ini sebagai salah satu ya langkah untuk kita kemudian mempelajari ilmu faraid lebih bersemangat lagi insyaallah taala ya. Taib, kita akan masuk kepada bab yang pertama ya. Kita akan langsung masuk pada bab yang pertama ya. Taib, ini karena waktunya yang terbatas kita berusaha untuk ya ikhtisar dan kita pun tidak akan membaca seluruhnya ya. Bab yang pertama, pengantar ilmu faraid. Pengantar ilmu faraid. Bismillah. Sebelum kita mempelajari sebuah ilmu, apa saja? Ilmu usul fikih, ilmu usul hadis atau mustalahul hadis, atau ilmu-ilmu yang lain, ya, perlu sebelum kita masuk untuk ya melalui penjelasan ya pengantar ilmu tadi agar kita lebih mengerti apa sih sesungguhnya ya yang dipelajari dalam ilmu tersebut mujmalan secara global ya. Nah taib, termasuk ilmu ini, ilmu faraid, kita mendengar nama ini, ilmu faraid ini ilmu apa, apa yang dipelajari ya, apa yang ada di dalamnya, apa definisinya, apa buah yang akan diperoleh ketika seorang mempelajarinya. Ya. Ini bisa dibaca pada halaman yang ke-6 sampai halaman yang ke-11. Ya, halaman yang ke-6 sampai halaman yang ke-11 antum bisa membacanya. Ya. Baik, adapun terkait definisi, ya. Baik. Secara bahasa, faraid adalah bentuk jamak dari kalimat fariwah. Fariwah yang terambil dari kata fardun yang artinya ketentuan. Di antara maknanya adalah ketentuan. Faraid adalah jamak dari fariwah yang terambil dari kata fard, fardun yang artinya apa? Ketentuan. Nah, dan memang di dalam ilmu waris ada ketentuan-ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Fulan mendapatkan setengah. Ini namanya fardun. Ya, bagian tertentu yang telah ditetapkan untuk fulan misalnya. Bintun, anak perempuan misalnya. Ya. Ketika dia satu orang sendiri, maka fard ketentuan bagian tertentu untuk dia adalah berapa? Setengah. Ini misal. Jadi ada kaitan antara pengertian lughah bahasa dan pengertian apa? Istilah. Secara bahasa seperti itu. Faraid diambil dari kalimat faridhah, jamak dari kalimat faridhah, dari kalimat fardun yang artinya ketentuan. Adapun secara istilah ya. Para ulama mendefinisikan ilmu ini dengan berbagai macam definisi. Jadi para ulama mendefinisikan ilmu faraid dengan berbagai macam definisi. Nah, agar tidak mengantuk, ya, mungkin ada yang membaca definisinya. Itu tidak diharokati. Antum ikra, Mas. Ayo. Ilmun, ayo. Waman yarisu. Baik, barakallahu fikum. Ini takrif atau definisi ilmu faraid. Banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya ini. Apa itu ilmu faraid? Ilmun, suatu ilmu, bi usulin, yang mempelajari usul, ya, pokok-pokok, kaidah-kaidah. Jadi yang dipelajari adalah usul. Pokok-pokok, kaidah-kaidah. Yang pokok-pokok tersebut, kaidah-kaidah tersebut, ma'khudah, diambil minal kitabi wassunnah, diambil dari alkitab, Al-Quran, wassunnah, ya, as-sahihah, dari sunnah Nabi, wa ijma'il ummah, dan diambil dari ijma', kesepakatan ummah. Jadi bukan kaidah sembarang diambil dari akal, dari perasaan, dari adat istiadat, tidak. Tetapi kaidah-kaidah ini diambil dari Al-Quran, wassunnah, wa ijma', kesepakatan umat. Yang dengan pokok-pokok itu yu'rafu biha akan dikenal dengan pokok-pokok tadi ahwalul warasah, keadaan-keadaan ahli waris. Ya, dengan kaidah itu kita akan mengenal keadaan ahli waris. Ya. Karena ahli waris keadaannya tidak satu, kondisinya tidak satu. Naam. Ada keadaan di mana dia mendapatkan, ada dalam keadaan dia tidak mendapatkan, ada keadaan dia mendapatkan sedikit, ada keadaan dia mendapatkan apa? Banyak. Ada keadaan dia mendapatkan sendiri, ada keadaan dia mendapatkan bersama-sama. Jadi ahwal keadaan ahli waris itu apa? Berbeda-beda. Dari mana kita tahu? Dengan kaidah-kaidah tadi. Ya. Yang diambil dari Alkitab wassunnah. Dengan kaidah itu akan diketahui pula man yaris, siapa yang mewarisi, yani ahli waris itu siapa, yang berhak mendapatkan warisan siapa. Waman lam yaris, dan siapa yang tidak mewarisi. Dengan kaidah itu akan diketahui siapa yang mewarisi, siapa yang tidak mewarisi. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan ilmu ini tata cara menyampaikan warisan kepada mereka, yaitu perhitungannya, wa kaifiyatu mirasihim minat tarikah, yu'rafu biha kaifiyatu, ya, diketahui juga, ya, dengan pokok-pokok tadi kaifiyah, bagaimana, ya, mirasihim, bagaimana menyampaikan warisan kepada mereka, ya, minat tarikah, tarikah ini harta peninggalan, ya, bagaimana harta peninggalan itu sampai kepada mereka. Na'am. Wabillahi taufiq. Ini pengertian atau definisi ilmu apa? Faraid. Bisa tergambar insyaallah, ya? Ya. Tergambar tidak? Nah, mudah-mudahan tergambar. Ya, dengan mempelajari ilmu ini akan kita pelajari kaidah-kaidah. Oh, ini ada kaidah dari Al-Qur'an. Kaidah dari sunnah, ya. Kaidah dari ijma. Seperti contoh, ya, saya sebutkan kaidah. Di antara kaidah yang diambil dari Al-Qur'an atau sunnah. Seperti kaidah, ya, bagian waris anak laki-laki dua kali bagian bagi anak apa? Perempuan. Ya, ini kan kaidah yang kita ketahui. Dari mana ini diambil? Dari ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan atas kalian, ya, terkait dengan anak-anak kalian, warisan untuk mereka, lidzakari, untuk anak laki-laki, mithlu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Ini kaidah. Dari mana diambil? Dari ayat itu. Dari ayat. Naam. Juga mungkin sebagai contoh misalnya, ya, seorang muslim tidak mewarisi hartanya apa? Kafir. Orang yang kafir tidak mewarisi hartanya apa? Muslim. Ya. Dari mana kita tahu ini? Ya. Dari hadis. Kalau tadi dari Al-Quran, ini dari hadis. Ya. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana nanti akan dibahas, ya, akan dibahas, bisa dilihat halaman 32. Halaman 32, ya. Hadis, ya. Nabi alaihi salatu wassalam, la yarithu al-muslimul kafira walal kafiru al-muslima. Tidaklah seorang muslim mewarisi harta seorang kafir. Dan tidak pula seorang kafir mewarisi harta seorang muslim. Naam. Itu hadis yang kita nukilkan pada halaman ke-32, hadis muttafaqun alaih, ya, hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Naam. Ini contoh ma'asyiral muslimin. Jadi kembali lagi, ya, yang kita pelajari ini adalah pokok-pokok yang diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ya, dan juga ijma, kesepakatan ummah. Dengan pokok-pokok tadi kita mengetahui keadaan-keadaan ahli waris. Oh, dia tidak dapat. Lo kenapa tidak dapat? Dia kafir. Ya. Seorang mati punya anak 4, 3 muslim, 1 kafir. Yang dapat berapa? 3. Yang kafir tidak dapat. Tidak berhak atas warisan siapa? Ayahnya. Baik. Demikian pula seandainya ini anak ini kafir nih, mati, meninggalkan ayah dan 3 orang apa? Saudaranya ini. Saudaranya muslim tidak dapat, ayahnya juga tidak berhak. Karena Nabi mengatakan la yarithul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima. Ya. Ini wallahu a'lam bishawab definisi ilmu faraid. Ada definisi yang lain, ya, yang lebih ringkas, ya, disebutkan di situ, ilmu al-mawaris atau ilmu al-faraid adalah al-ilmu bi fiqhil mawaris wa ma yudammu ila dhalika min hisabiha. Ilmu faraid adalah ilmu bi fiqhil mawaris. Ilmu bi fiqhil mawaris, ilmu yang mempelajari fikih warisan. Wa ma yudammu ila dhalik, dan apa yang dipelajari bersamanya berupa tata cara perhitungan waris. Wa ma yudammu ila dzalika min hisabiha, dan apa yang dipelajari bersamanya berupa tata cara perhitungan waris atau hisab. Naam. Wabillahi taufiq. Ini pembahasan yang pertama, yaitu ya pengertian, definisi. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Halaman berikutnya yang ketujuh, ya. Nama dan sebutan bagi ilmu ini. Adal ilm lahu musamayat. Ilmu ini memiliki banyak nama dan sebutan. Ya, disebut sebagai ilmu faraid, ilmu mawaris, fiqhul mawaris, ilmu tarikah. Ya. Baik, itu nama-namanya. Ya. Nama-nama dari ilmu ini. Ya. Dan ilmu ini termasuk ilmu yang Rasul alaihi salatu wassalam mendorong umat untuk mempelajarinya. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Di antara ya yang menunjukkan ya, betapa pentingnya mempelajari ilmu faraid adalah pujian Rasul kepada sahabat Zaid bin Tsabit. Ya. Zaid bin Tsabit ya dipuji ya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dalam sabda beliau. Naam. Wa afraduhum Zaid bin Tsabit. Wa afraduhum Zaid bin Tsabit. Dan yang paling memahami faraid di antara mereka para sahabat adalah sahabat Zaid bin Tsabit. Naam. Beliau seorang farawi, orang yang ahli faridhah, yang mempelajari ilmu faraid. Disebut sebagai faradiyun atau faridun atau faraiwi. Dan di antara para sahabat yang ya dipuji oleh Nabi alaihi salatu wasalam ya karena memiliki fikih yang mendalam dalam ilmu faraid adalah sahabat ini. Sahabat Zaid ibnu Tsabit radhiyallahu taala anhu. Naam. Dan masih banyak sahabat yang masyhur dengan ilmu faraid. Seperti diantaranya sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau juga ma'ruf dengan ilmu faraid. Wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah. Ya. Juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, termasuk Zaid bin Tsabit. Ini empat orang sahabat yang sering aqwal mereka dinukil dalam ilmu faraid. Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan juga ini Zaid bin Tsabit radhiyallahu taala anhum. Baik. Dan ketika mereka bersepakat ya di dalam sebuah permasalahan ya, bisa dikatakan tidak ada khilaf dalam masalah faraid. Ketika mereka ini sudah bersepakat, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian Zaid bin Tsabit radhiyallahu taala anhu. Nah, dan Zaid bin Tsabit disebutkan dalam hadis yang telah kita baca tadi, dan hadis itu sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah ya di dalam kitab Muqaddimah, kitab Sunan. Ya, bab fadailus sahabah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Anas bin Malik. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda demikian, wa afraduhum Zaid bin Tsabit. Dan yang paling memahami ilmu faraid di antara mereka adalah sahabat Zaid bin Tsabit. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang dipelajari di dalam ilmu faraid? Objek yang dipelajari. Nah, ini diantara yang penting untuk diketahui. Objek yang dipelajari apa? Buah yang diharapkan apa? Taib. Objek yang dipelajari dalam ilmu faraid adalah harta peninggalan mayit. Itu yang kita pelajari. Jadi kalau kita belajar ilmu faraid ya, bicaranya orang mati, ya harta yang ditinggalkan. Kemudian siapa yang apa namanya? Ditinggalkan dari ahli waris. Nah, kalau hartanya tidak ada ya tidak dipikir sudah. Seorang meninggal, gimana pembagian warisannya? Ada hartanya tidak? Tidak punya harta. Oh, ya sudah. Tidak ada memikirkan pembagian apa? Harta. Ya. Naam. Ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah. Ya. Rasul alaihi salatu wassalam, ya, beliau di antara kekhususannya, harta yang beliau tinggalkan adalah sedekah lil mukminin. Dan bukan sebagai apa? Ahli waris atau harta warisan untuk ahli waris. Sehingga tidak ada perhitungan, ya, untuk siapa harta beliau. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, para nabi, para rasul, harta yang ditinggalkan menjadi apa? Sedekah. Al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi, para rasul tidak mewariskan apa? Dinar. Tidak mewariskan dirham. Innama warasul ilma. Yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Nah, ketika Rasul wafat, beliau tidak meninggalkan apa-apa. Kalau dari sisi harta, ada silah, ada senjata yang beliau tinggalkan. Ada lagi apa namanya, beberapa harta beliau, sedikit, tidak banyak. Padahal baru saja beliau di musim haji menyembelih 100 ekor apa? Unta. Haji Wada. Ketika haji Wada, beliau menyembelih 100 ekor unta. Nah. Dan ketika beliau wafat, tidak ada harta yang beliau tinggalkan kecuali sedikit. Tapi walaupun sedikit, ya, apalagi peninggalan Rasul, ya, mestinya ahli waris bersemangat untuk mendapatkannya. Iya atau tidak? Peninggalan Rasul. Taib. Maka datang Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar As-Siddiq. Datang Ali bin Abi Thalib menanyakan warisan Fatimah. Siapa Fatimah ini? Putrinya Rasul. Secara warisan berhak, ya atau tidak? Putri Rasul. Nah, kemudian siapa lagi yang berhak dalam warisan seandainya harta Rasul itu diwarisi? Ya. Istri-istri beliau. Ada Aisyah, ada Hafsah. Ya. Terus siapa lagi yang berhak? Ya, paman-paman beliau. Ya. Al-Abbas. Al-Abbas masih ada atau tidak ketika Rasul wafat? Masih ada tidak? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Masih. Ya. Paman beliau pun berhak. Ya. Nah. Ini ahli-ahli waris Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, datang ini. Datang Ali bin Abi Thalib dan juga Umar kalau tidak salah. Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar sekarang yang menjadi apa, khalifah. Dan beliau yang bertanggung jawab. Ya. Menanyakan warisan. Ya. Walaupun sedikit, tapi itu warisan Rasul, sangat berharga. Ya. Kemudian Abu Bakar mengingatkan, ya, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, ya, kami para Nabi tidak mewariskan apa? Harta. Yang ditinggalkan itu adalah sedekah. Sedekah. Tetapi saya, kata Abu Bakar, akan menjamin semua orang-orang yang tadinya dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan saya akan memberikan nafkah semua orang yang tadinya Nabi memberikan apa? Nafkah kepadanya. Ya. Negara. Beliau sebagai khalifah. Ya. Adapun harta Nabi alaihi salatu wassalam, sedekah lil mukminin. Sedekah lil mukminin. Ya. Termasuk putri beliau, yaitu siapa? Aisyah. Ya. Ya, tidak diperjuangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak diperjuangkan untuk mendapatkan warisan Rasul alaihi salatu wasallam. Limadha? Kenapa? Karena memang tidak punya hak. Ya. Yani bukan atau tidak ada warisan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Semuanya sedekah. Baik itu istri Rasul, putri Rasul, paman Rasul. Wabillahi taufiq. Naam. Kembali pada pembahasan, objek yang dipelajari dalam ilmu faraid adalah apa? Tarikah. Harta apa namanya? Warisan. Harta warisan. Nah, kalau ada harta warisan, maka akan terjadi pembahasan. Ini bagaimana harta ini? Ya. Nanti akan masuk pada pembahasan insyaAllah. Ya. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Lalu apa buah yang diharapkan? Buah yang diharapkan dari mempelajari ilmu faraid. Buah yang diharapkan dari mempelajari ilmu faraid, halaman yang ke-8, di situ, adalah sampainya tarikah. Tarikah itu harta peninggalan. Ya. sampainya tarikah kepada ahli waris sesuai dengan syariat Allah. Ini diantara buah yang diharapkan. Harta waris ini yang dijadikan objek yang dipelajari dalam ilmu waris akan sampai kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Fulan dikasih seperdelapan, fulan dikasih seperempat, fulan dikasih setengah, fulan dikasih seperenam, fulan dikasih sepertiga, sesuai dengan ketentuan siapa? Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara buah yang diharapkan adalah terselesaikannya berbagai macam perselisihan yang seringkali terjadi di tengah keluarga karena pembagian tarikah. Naam, ribut. Kakak dari mayit ingin mendapatkan harta, saya mana bagiannya? Padahal mayit punya anak laki-laki. Kalau mayit punya anak laki-laki, saudara-saudaranya mayit tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Semuanya untuk anak laki-laki. Yani anak laki-laki ini mengambil semua sisa apa? Harta. Ya mungkin bisa jadi karena belum tahu ilmu. Nanti jatahku. Mana jatah saya? Karena saya adalah saudara dia. Apalagi saudara kembar. Dulu saya satu perut dengan dia. Masa saya tidak dapat. Tetapi ketika diingatkan, ini ketentuan Allah. Seorang muslim insya Allah mendengar ayat, mendengar hadis, dia akan apa namanya? Akan menerima. Jadi dengan ilmu ini diharapkan ya bisa menyelesaikan berbagai macam perselisihan yang seringkali terjadi di tengah keluarga mayit. Di samping ada faedah yang lain, ikhwatil kiram, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini yang sedang kita upayakan bersama ikhwan. Menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Menghidupkan ilmu syariat yang mulai dilupakan, mulai jarang dipelajari di tengah umat, di tengah kaum muslimin. Allahul musta'an. Wabillahi taufiq. Teringat ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebagian tulisan beliau. Beliau mengatakan sesungguhnya di antara tujuan saya dalam hidup ini adalah berupaya untuk mendekatkan sunnah kepada kaum muslimin. Nah, beliau mengatakan demikian. Sesungguhnya di antara yang menjadi cita-cita saya selama saya hidup adalah mendekatkan sunnah kepada kaum muslimin. Maka tampak sekali bagaimana beliau berupaya, bersemangat mendekatkan sunnah ini kepada kaum muslimin. Sehingga kita pun merasakan buah itu. Kita baca Sunan Abu Daud sudah tidak pusing-pusing lagi. Sudah ada sahih Sunan Abi Daud, ada dhaif Sunan Abi Daud, dibahas lengkap oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, baik. Al-Adabul Mufrad. Kita baca kitab Al-Adabul Mufrad. Tebal. Selalu kita lihat shahahahu Al-Albani, dha'afahu Al-Albani. Sehingga kita tidak seperti masuk dalam sesuatu yang kita masih bingung. Dijelaskan oleh beliau. Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi rahimahullah juga dipisahkan oleh Syekh Al-Albani, ada sahih Syama'il, ada dhaif Syama'il Muhammadiyah, sudah dipisahkan. Kutubus Sittah semuanya, Al-Bukhari Muslim jelas semuanya sahih. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah sudah dipisahkan antara yang sahih dan apa? Dhaif oleh beliau Syekh Al-Albani rahimahullah. Taib. Kitab Al-Jami' As-Saghir Lisuyuti yang berisi 10.000 hadis lebih dipisahkan oleh Syekh Al-Albani menjadi dua buku, Sahihul Jami' dan Dhaiful Jami'. Kitab At-Targhib wa Tarhib lil Mundhiri juga kitab tebal. Di samping beliau mengajarkan kepada murid-murid beliau, kepada umat, kitab Targhib wa Tarhib lil Mundhiri Beliau juga memisahkan mana yang dhaif dan mana yang apa? Yang sahih. Nah, ada kitab silsilah al-ahadits as-sahihah, silsilah al-ahadits ad-dha'ifah. Belum lagi kitab-kitab yang lain, takhrij, kitab Irwaul Ghalil. Nah, yang kalau kita perhatikan sangat berat untuk kita berpikir, kapan beliau menulis? Tapi beliau pernah mengatakan memang dalam salah satu bukunya, sungguh cita-cita saya dalam hidup ini adalah mendekatkan sunnah kepada manusia. Dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap ya, dengan kita mempelajari ini, menyebarkan di tengah-tengah umat, kita juga sedikit bisa memberikan andil ya untuk menyebarkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini beberapa buah yang kita harapkan, ikhwatil kiram ya. Kadang ada yang bertanya ya, Ustaz, kalau saya sudah belajar ilmu faraid ya, saya sudah ngerti, saya sudah berusaha merangkan ke keluarga saya, tapi nyatanya mereka tetap saja nekat, enggak mau mengikuti aturan Allah. Buah ini apa masih bisa dipetik? Mereka enggak mau mengikuti. Jawabannya masih bisa dipetik. Baik. Namanya dakwah. Orang bisa mengikuti, bisa tidak mengikuti. Jangankan kita ini yang banyak kekurangan, banyak kelemahan, ya, kurang di dalam keikhlasan, kurang di dalam apa, kesesuaian kita dengan sunnah Nabi barangkali. Ya. Nabi saja ada di antara mereka yang dibangkitkan, tidak ada apa, pengikutnya, ya. Tidak ada pengikutnya. Seperti disebutkan dalam hadis, waraitu nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan saya melihat ada seorang nabi yang dibangkitkan, namun tidak ada yang apa? Mengikuti. Maka jangan putus asa. Ya. Setidaknya faedah kita menebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, sudah kita peroleh. Kita sudah menyampaikan. Itu faedah, buah. Minimal bagi kita sendiri. Ini jatah kamu, berapa jatah saya? Sekian. Loh, kok lebih besar dari jatah saya yang sesungguhnya? Afwan, saya hanya mengambil segini saja. Ya. Misalnya saya dikasih setengah harta, padahal hak saya hanya misal. Padahal harta saya, hak saya adalah tidak sampai setengah. Saya hanya mengambil jatah saya saja, selebihnya mohon maaf, saya tidak mau ambil ini. Ya. Hak saya hanya ini, yang Allah berikan untuk saya. Ya. Adapun ini selebihnya, mohon maaf, saya tidak mau. Ini buah atau tidak ini? Sudah buah, kita selamat ikhwan, selamat dari mengambil harta yang bukan hak kita. Apalagi kalau ternyata ada hak anak yatim, luar biasa. Ya. Kalau kita tidak belajar ilmu ini, kita mungkin mengambil bagian yang bukan bagian kita. Lebih parah lagi itu harta anak apa? Yatim. Ya. Hampir-hampir saja seorang bisa terjatuh pada kejelekan. Ya. Mungkin di dunia senang dapat harta banyak. Tapi urusan ini akan terus berlangsung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kisos. Nanti pada hari kiamat, ya, kisos adalah dengan bil hasanati was sayiat. Ada orang datang membawa amalan yang banyak, tetapi ketika di dunia mendzalimi fulan, mengribai fulan, ya, mencurahkan darahnya fulan, maka diambillah kebaikannya, diberikan kepada orang-orang dizalimi sampai habis. Ternyata masih ada yang dizalimi, ya, diambillah kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi, diberikan kepada dia. Nah, di saat orang butuh kebaikan, di saat satu amalan, ya walaupun dzarrah itu sangat menentukan. Amalan sama, timbangan sama, kebaikan dan kejelekan sama. Ya. Tiba-tiba ada satu dzarrah kebaikan diletakkan pada timbangan kebaikan. Di mana tempatnya dia? Fil jannah. Di surga. Walaupun perbedaannya hanya satu apa? Dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ini buah dari kita mempelajari ilmu faraid, buah dari mempelajari ilmu faraid. Naam. Peletak ilmu faraid. Siapa peletak ilmu faraid? Nah, biasanya namanya ilmu itu ada peletaknya. Kalau kita bicara usul fikih, biasanya disebut nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang pertama kali apa? Meletakkan dasar-dasar ilmu apa? Usul fikih. Di dalam kitabnya Ar-Risalah. Mempelajari usul hadis juga demikian. Oh, Imam Syafi'i. Beliau yang meletakkan dasar-dasar ilmu. Ya. Usul hadis, mustalah misal. Ya. Tetapi kalau berbicara ilmu faraid, para ulama mengatakan yang meletakkan adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Dan ini pembagian sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Nabi sendiri tidak berani membagi. Ya. Jadi peletak ilmu faraid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang secara langsung membagi harta warisan dari atas langit. Dan tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala serahkan pengaturannya kepada para malaikat, tidak pula kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika istri Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya perihal pembagian waris dari harta suaminya yang meninggal dalam perang Uhud, Rasul SAW tidak memberikan jawaban. Ya. Hadisnya bisa dilihat nanti, ya, pada halaman Taib 17. Ya. Halaman 17 di situ ada kisah istri Sa'ad bin Rabi'. Ya. Nanti kita baca insyaAllah kisahnya. Ya. Taib. Halaman 17 di situ disebutkan kisah istri Sa'ad bin Rabi'. Intinya istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perihal harta suami saya, Sa'ad bin Rabi' yang meninggal dalam perang Uhud. Ya, bagaimana ya Rasulullah? Dia punya anak perempuan, saya istrinya, dia punya saudara laki-laki. Kaif, bagaimana ya Rasulullah? Rasul tidak memberikan jawaban, subhanallah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban. Hingga turunlah ayat-ayat waris kepada beliau. Turun ayat waris. Terus selama itu, yakni selama belum ada turun ayat, Rasul tidak memberikan jawaban. Berarti siapa yang membagi di sini, ikhwatil kiram? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang membagi. Baru setelah turun ayat, Rasul panggil, untuk kamu sekian, untuk kamu sekian, untuk kamu sekian. Ya. Rasul hanya menyampaikan risalah minallah, minallahi risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina taslim. Ya. Ya, barangkali di antara hikmahnya ya, kalau kita ingatkan ini ya, agar seorang itu merasa legowo, ridho kalau mendapatkan bagian segini. Mbok diingat siapa yang memberi? Siapa yang memutuskan? Kalau teringat Allah yang memutuskan, Allah yang memberi, ya, akan sangat mudah insyaallah taala untuk orang menerimanya. Oh, jadi saya enggak dapat hak. Betul, saya enggak dapat hak. Iya, Anda enggak punya hak. Oh, ya sudah. Selesai, bukan hak saya mau diperjuangkan. Ya. Urusannya panjang di akhirat. Ya. Kalau hanya urusannya di dunia saja enteng. Urusannya di akhirat, oh, luar biasa itu. Oh, jadi yang saya ambil kemarin itu sudah terlanjur saya ambil, bukan hak saya. Iya, bukan hak Anda, itu hak fulan. Oh iya, saya kembalikan. Selamat kan? Selamat di dunia ini. Atau paling tidak mungkin minta maaf. Afwan, orang ngerti temenan. Saya sudah terlanjur pakai saya. Saya untuk kembalikan sekarang enggak bisa. Mohon maaf, Bang. Paling enggak dia bisa minta maaf. Bahkan mungkin betul-betul jadi rezekinya. Enggak apa-apa sudah. Saya halalkan. Saya maafkan. Sudah usah dipikir. Itu untuk kamu. Oh, selesai sudah. Dunia selesai. Iya. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Jadi sekali lagi peletak ilmu faraid adalah Allahu Jalla wa'ala. Berikutnya adalah sumber ilmu faraid. Sumber. Ya. Sumber rujukan ilmu faraid adalah Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian sunnah as-sahihah, ijma' kesepakatan para sahabat, ya, juga sebagiannya ijtihad hasil ijtihad para sahabat, dalam beberapa masalah waris yang di zaman Nabi belum ada kejadiannya, sampai kemudian ada ijtihad ya, yang terjadi di kalangan para sahabat, seperti masalah Umariyatain, Musyarrakah, Dzawil Arham, dan yang lainnya, sebagaimana akan dijelaskan masalah-masalah tersebut insyaallah ya, di dalam diktat atau buku yang ada di hadapan kita ini ya. Jadi sumber ilmu faraid adalah Al-Qur'an was sunnah wa ijma', juga sebagian adalah ijtihad, ijtihadnya para sahabat ya. Kenapa sampai terjadi ijtihad? Karena kebetulan kejadian itu tidak terjadi pada zaman apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ijtihadnya para sahabat juga berdasar Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Ya, keluar ijtihad. Nah. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ya. Apa hukum mempelajarinya? Ya. Taib, agar kita mengerti apa hukum mempelajari ilmu faraid. Halaman 9 disebutkan tentang hukum. Ya. Mempelajari faraid. Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Ya. Taib. Artinya, jika telah ada sekelompok kaum muslimin yang mencukupi dalam mempelajari ilmu ini, gugurlah dosa atas kaum muslimin lainnya. Ya. Harus ada kaum muslimin yang mempelajari. Harus ada. Yang itu mencukupi. Kalau ada kasus, bisa bertanya pada dia. Ya. Nah, harus ada yang pelajari. Oh, iya. Mungkin bisa jadi kalau antum renungkan, antum tinggal di mana? Di puncak gunung. Desa. Dalam satu desa itu tidak ada orang yang mempelajari ilmu faraid, bisa jadi. Ya. Antum satu-satunya talibu ilmin. Antum semakin harus kuat belajar. Nah, saya ini sendirian di sana. Ya. Kalau tidak ada orang yang tahu repot. Ya. Saya harus belajar. Saya harus serius. Saya harus membela agama Allah. Ya. Nah, harus semangat. Ya. Baik. Kalau kita ingin buktikan luar biasa, apalagi ilmu yang lebih penting dari ini, yakni lebih mendasar seperti akidah, tauhid. Betapa banyak daerah yang mungkin belum tersentuh dakwah salafiyah. Gunung-gunung, pesisir pantai, luar biasa. Tidak mengerti. Nah, amalan kesyirikan dianggap itulah Islam. Ya. Amalan yang menyelisihi sendi-sendi Islam dianggap itu adalah apa? Taqarrub ilallah. Terus siapa yang akan memberikan peringatan kepada mereka ketika ya, kita tidak belajar? Maka ini juga nasihat bagi thullabul ilm, anak-anakku semuanya, ya. Para pemuda ini. Ya. Baik. Antum masih muda ya? Atau sudah tua? Masih muda. Berapa tahun mas umurnya? Berapa tahun umurnya? 14. Masih sangat muda belia. Ya. Mungkin umur antum panjang, tawil, masih... Apa yang dihadapan antum berat ya. Berat zaman antum itu. Nah. Baik. Tapi yang tua juga bukan ahmawis tua rasa sinau lah. Honda seperti itu. Kita semakin tua harus semakin bersemangat ya. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Itu hukumnya. Fardu kifayah. Adapun mengamalkan ilmu faraid di dalam pembagian waris, maka hukumnya fardu ain. Fardu ain. Harus diingatkan kaum muslimin, fardu ain mengamalkan ilmu ini. Sehingga kalau dia misalnya ada kasus kematian, enggak ngerti ilmunya, dia coba tanya kepada ahlul ilm. Siapa yang ngerti ilmu ini? Kita ingin bagi warisan, bagaimana cara membaginya? Apalagi ada sengketa tanah, ya, sengketa harta, apalagi ada kasus-kasus kematian sebelumnya. Ini tanah sebenarnya tanahnya kakek dulu yang sudah meninggal. Ada ahli waris, tapi ahli warisnya sudah mati juga. Terus bagaimana ini pembagiannya? Ya, butuh apa? Ilmu. Tidak langsung dibagi, tidak sembarangan dibagi. Ini bapak ketika meninggal ada wasiat, wasiatnya seperti ini. Nanti sebagiannya digunakan untuk bangun masjid. Gimana? Dilaksanakan atau tidak? Bagaimana bagi warisnya? Ya, tidak ngerti ilmu, tapi dia wajib mengamalkan ilmu itu. Fardu apa? Ain. Terus bagaimana jalannya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm in kuntum la ta'lamun. Ya. Tanya kepada ahlul ilm. Karena dia punya kewajiban mengamalkan ilmu ini fardu ain. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, orang yang mengamalkan ilmu ini mendapatkan pahala besar, dan sebaliknya orang yang meninggalkan ilmu ini tidak mengamalkannya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dua ayat. Yang satu akhir surat An-Nisa ayat 13, yang kedua ayat 14. Tentang orang-orang yang mengamalkan hukum waris ini. Ayat ini disebutkan setelah hukum waris disebutkan. Allah berfirman dalam ayat yang ke-13, tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan dari Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia tunaikan pembagian warisan sesuai dengan hukum waris Islam, apa pahalanya? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam jannahnya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal dia di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Ya. Ikut dalam pembagian waris ternyata tidak dapat. Saya tidak dapat. Iya, memang demikianlah Allah memberikan jatah saya, tidak dapat. Diamalkan, pahalanya masuk jannah. Ya. Tapi kalau tidak menerima, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasannya. Jatahnya setengah, mintanya satu. Batasnya seperempat, mintanya berapa? 2/3. Minta lebih banyak. Tidak dapat, minta juga. Nah, memaksa yang lain dirugikan, yang lain dizalimi. Ini namanya melampaui batas. Dan barang siapa yang melampaui batasan Allah, ya, yudkhilhu naran. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan bagi dia siksa yang menghinakan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mengamalkan hukum waris, ya, hukumnya adalah fardu apa? Ain. Yang sepertinya ansamanya, ini berarti hukumnya fardu apa? Ain. Harus mengamalkan. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang terakhir pada bab ini adalah keutamaan ilmu faraid. Keutamaan ilmu faraid. Baik. Keutamaan ilmu faraid demikian banyak, ya. Banyak keutamaan ilmu faraid. Semua ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi tentang keutamaan ilmu adalah dalil keutamaan ilmu faraid. Karena ilmu faraid adalah ilmu apa? Syariah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Ini hadis keutamaan ilmu faraid atau bukan? Iya. Karena ilmu faraid adalah ad-din, al-fiqh fiddin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh ilmu, menuntut ilmu, ya, untuk memahami ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju jannah. Ilmu faraid ilmu juga. Ya. Taib. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Masuk tidak ilmu faraid di situ? Jawabannya iya. Maka semua ayat, semua hadis, ya, tentang keutamaan menuntut ilmu Alkitab wa sunnah adalah dalil keutamaan mempelajari ilmu faraid. Ini kita sebutkan sebagai mukaddimah. Kenapa? Karena ketika kita dapatkan beberapa riwayat tentang keutamaan ilmu faraid, kita dapatkan hadis-hadis tadi lemah. Ya, hadis-hadis tadi apa? Lemah. Namun para ulama tetap menyebutkan. Ya. Tetap menyebutkan hadis-hadis tersebut. Ya. Taib. Seperti yang kita nukilkan di sini, ada tiga buah hadis. Ada tiga buah hadis. Ya. Yang sebagainya saya nukilkan lafadznya. Ya. Al-ilmu salasatun. Wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw fariidhatun 'adilatun. Ilmu itu ada tiga, dan yang selain dari tiga itu adalah tambahan, ya. Jadi yang paling penting dan hakikat ilmu itu tiga. Yang pertama adalah ayatun muhkamah. Ayat muhkamah, yakni Al-Qur'an. Yang kedua, sunnatun qa'imah, ay sunnah as-sahihah, sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Atau yang ketiga, fariidhah, ya, adilah, faraid, ilmu waris yang adil. Iya. Namun hadis ini dhaif, lemah sanadnya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Nah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Ibnu Mas'ud. Nabi bersabda, "Ta'allamul Qur'an, ajarilah Al-Qur'an, wa'allimuhu lin-nas." Dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah faraid dan ajarkanlah juga kepada manusia. Karena aku adalah seorang yang akan meninggal dan ilmu pun akan diangkat, ya, bersama dengan meninggalnya beliau sudah. Ya. Ilmu itu dicabut dengan apa? Wafatnya ulama. Sampai Nabi mengatakan, ini hadisnya juga dhaif, ikhwan. Hampir-hampir saja ada dua orang yang berselisih tentang pembagian waris. Ketika dia akan menjawab dan menanyakan kasus yang dihadapinya, dia tidak menemukan seorang pun yang memberitahukan bagaimana cara membagi. Saking tidak adanya orang yang mengerti ilmu tadi. Naam. Ikhwatil kiram rahimahun rahimahkumullah, hadis ini juga dibaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun maknanya benar. Maksudnya apa? Ya. Beliau akan wafat. Ya atau tidak? Jelas wafat. Nah. Dan ketika beliau wafat, ya sudah. Wafat pula atau apa namanya, tidak ada lagi wahyu jelas. Rasul wafat, tidak ada lagi wahyu turun. Nah, Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan dicabutnya apa? Para ulama. Ketika Zaid bin Sabit, siapa Zaid bin Sabit tadi? Hah? Sudah kita sebut Zaid bin Sabit? Sahabat yang dikatakan oleh Nabi afraduhum Zaidun, yang paling ngerti tentang ilmu waris adalah siapa? Zaid. Ketika Zaid dimakamkan, yang termasuk memakamkan adalah Ibnu Abbas. Dimakamkan oleh Ibnu Abbas ketika itu. Ya. Yeah. Taib. Di catatan kaki saya juga tuliskan di situ halaman 7. Kata Ibnu Abbas ketika dimakamkan Zaid bin Sabit, beliau mengatakan, demikianlah hilangnya ilmu. Sungguh di hari ini telah dikubur ilmu yang sangat banyak. Dufinal yaum ilmun kazir. Hari ini telah dikubur ilmu yang banyak. Dengan wafatnya siapa? Zaid bin Sabit. Padahal Ibnu Abbas sendiri termasuk sahabat yang ahli dalam ilmu apa? Faraid. Termasuk 4 di antara sahabat yang ma'ruf dengan ilmu itu. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Iya. Taib. Itulah ihtiram para sahabat terhadap hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi Ibnu Abbas, luar biasa beliau. Ya. Zaid bin Sabit lebih dulu daripada Ibnu Abbas. Dan beliau sangat memuliakan, ya, orang-orang yang lebih dulu. Ya. Pernah beliau datang di tempatnya Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Ya. Ke rumahnya Ibnu Mas'ud masih di dalam rumah. Maka Ibnu Abbas duduk di depan pintu sampai tertidur. Angin menerpa dia beserta dengan apa? Ya, debu-debu pasir. Ketika keluar Ibnu Mas'ud, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, kaget. Ya ibna ammi Rasulillah, wahai putra pamannya Rasul, ahlul bait yang ada di hadapan beliau. Kenapa engkau di sini? Ya. Kata Ibnu Abbas, saya mau menuntut ilmu. Ya ibna Abbas, biarkan engkau di rumah. Saya akan ke rumahmu. Saya yang seharusnya ke rumahmu. Sebab di satu sisi sahabat memuliakan ahlul bait, ya. Di sisi yang lain, ya, sahabat memuliakan orang yang lebih apa? Lebih tua, lebih mulia. Ya. Taib. Itu Ibnu Abbas. Ya. Ketika meninggalnya Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas mengatakan, laqad dufina al-yawm ilmun katsir. Pada hari ini telah dikubur ilmu yang sangat apa? Banyak. Kembali kepada hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi, beliau akan meninggal. Betul. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi juga betul juga. In soha namanya. In soha, jika sahih, ada suatu keadaan di mana orang bertanya tentang apa? Warisan, tidak ada orang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Menjawabnya seenaknya sendiri, tanpa ilmu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, dan masih ada hadis-hadis yang lain, ya, termasuk hadis-hadis yang lemah, bisa dibaca pada kitab-kitab para ulama. Ya, rahimahumullah. Selesai bab yang pertama, pengantar ilmu faraid. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Ya. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Nah, sudah capek belum? Capek, Mas? Capek? Sudah capek? Sudah. Terus gimana ini? Sudah ada yang capek. Sudah capek, Mas Anto? Belum? Baik. Ini sampai jam 5 ini. Kuat ya, insya Allah ya. Kita masuk pada bab yang kedua. Capek itu bukan berarti minta berhenti, ya kan. Jangan marah dulu. Kan. Nyatanya capek kok, ya kan. Capek? Iya, saya capek. Ya, capek, enggak apa-apa. Masuk pada bab yang kedua. Bismillah. Pembahasan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang faraid. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang faraid. Naam. Sudah kita bahas tadi bahwasanya sumber dari ilmu faraid adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Naam, maka di sini penting untuk kita ya membaca ayat-ayat ini. Naam. Dan kalau bisa ini dihafalkan karena adalah usul ya. Pokok ya landasan di dalam ilmu faraid. Dan kalau orang menghafalkan ayat ini ya, insyaallah ilmu faraid dikuasai dengan baik. Bi'idnillah azza wajal. Ya. Taib. Terkait dengan ayat-ayat apa namanya warisan, diantaranya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11. Kemudian juga surat An-Nisa ayat yang ke-12. Ya. Kemudian juga surat An-Nisa ayat 176. Kemudian surah Al-Anfal ayat 75. Ini ayat-ayat yang kita nukil. Surat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-176, yakni akhir surah An-Nisa, dan juga suratul Anfal ayat 75. Nah, ayat-ayat ini insya Allah akan kita baca, ya, bersama nanti pembahasan apa, ya, pembahasan bagian-bagian ahli waris, dengan maksud ikhtisaran di waktu. Untuk meringkas waktu, naam, sehingga kita langsung nanti membahas bagian-bagian ahli waris, sekaligus kita membaca apa namanya ayat-ayatnya. Dan bagi antum untuk membacanya nanti, ya di rumah, iqra'ul ayat, baca ayat, antum baca terjemahannya. Jika dimudahkan untuk menghafalkan, hafalkan, ya, sehingga besok ketika kita membahas masalah apa namanya, berapa jatah fulan, berapa jatah alan. Sekaligus kita baca ayat-ayat ini. Ya. Taib, sehingga sekaligus apa menyambung. Adapun yang akan saya baca pada bab ini hanya hadis-hadisnya. Ya, karena ayat akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Naam. Taib. Halaman yang ke-16, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ada beberapa hadis yang membahas tentang warisan dan tidak semua kita sebutkan di sini. Ya. Dalam diktat ini, dalam buku ini tidak semuanya kita sebut. Masih banyak hadis-hadis tentang warisan. Namun hadis-hadis yang kita sebutkan di sini adalah usul. Ya, di antara yang paling penting, pokok dalam masalah apa namanya warisan. Ya. Nah, dan kalau antum membaca kitab-kitab para ulama, antum akan dapatkan fawaid yang sangat banyak. Ya. Adapun yang ada di sini hanya sebagian kecil. Ya, min babi taqrib untuk mendekatkan ilmu ini kepada kaum muslimin. Nah, di antara hadis tentang warisan adalah ya, hadis yang menjelaskan bahwasanya ahli waris itu ada dua golongan. Golongan yang mendapatkan bagian tertentu, setengah, seperempat, namanya ashabul furud. Namanya ashabul furud, dan ada golongan ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. Yang namanya asobah. Yang namanya apa? Asobah. Jadi ahli waris itu ada dua golongan. Yang satu adalah ashabul furud, ashab, para pemilik furud, bagian-bagian tertentu, dan asobah, yaitu yang tidak memiliki jatah tertentu. Berapa golongan tadi? Dua golongan. Ayo. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, qal, alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakarin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, alhiqul fara'idha, berikanlah fara'id atau bagian-bagian waris yang telah ditentukan, bi ahliha, kepada yang berhak. Berikanlah, sampaikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak. Setengah ini untuk kamu, seperempat untuk kamu, seperdelapan untuk kamu. Ini namanya ashabul furud. Iya. Fama baqiya, maka apa yang tersisa? Kalau ada yang tersisa setelah bagian-bagian ini diberikan kepada ashabul furud, fahuwa, maka yang sisa itu, li aula rajulin dzakarin, untuk yang paling dekat dari kerabat laki-laki. Yakni untuk asobah, ahli waris yang tidak mendapatkan bagian apa? Tertentu, yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan apa? Mayit. Iya. Tampak dari hadis ini, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Islam membagi ahli waris menjadi dua golongan, ashabul furud dan asobah. Ashabul furud dan asobah. Nah, secara rinci akan kita bahas pada bab tertentu. Ya, tetapi hadis ini dalil yang menjelaskan bahwasanya, ya, ahli waris itu menjadi dua kelompok, dua golongan. Yang pertama adalah ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Dan yang kedua adalah asobah. Ya, asobah. Yakni yang dia tidak mendapatkan bagian tertentu, namun dia akan mengambil sisa ketika ada apa? Sisa. Naam. Hadis berikutnya yang juga membagi ahli waris menjadi ashabul furud dan asobah adalah kisah Sa'ad ibn Rabi', imra'atu Sa'ad ibn Rabi'. Ini sekaligus sebagai contoh penerapan kasus waris yang terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam sebagai tatbik penerapan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala an huma. Taib. Biar tidak mengantuk lagi. Ada yang membaca. Minat talabah. Siapa yang siap membaca? Hah? Ayo, Iqra. Aywa, ikra hadis An Jabir bin Abdullah. Ini juga berharokat sudah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sallallahu alaihi wasallam. يقضي الله في ذلك. طيب. Kita baca kisah ini ikhwatil kiram, ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qala, beliau mengatakan, ja'at, datang imra'atu Sa'd ibn Rabi', datang istri dari sahabat Sa'd ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhuma, datang ke siapa? Ke Rasul. Bibnatayha, bibnatayha, dengan dua anaknya, dua putrinya. Dua putrinya dibawa langsung ke hadapan Rasul. Ibnataiha min Sa'din, dari Sa'ad, yakni putrinya Sa'ad. Ya. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Faqalat, maka imra'atu Sa'din mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hatani ibnata Sa'd ibn Rabi', dua anak perempuan ini, anaknya Sa'd bin Rabi', kutila abuhuma, bapaknya Sa'd ibn Rabi' terbunuh, ma'aka, bersamamu, yauma Uhudin, ketika perang Uhud, syahida, terbunuh dalam peperangan. Wa inna ammahuma, dan paman dari dua anak ini," paman berarti saudaranya siapa? Sa'd. Ya. Yeah. Paman dari dua anak ini, saudaranya Sa'd ibn Rabi', akhadha malahuma, mengambil semua harta Sa'd bin Rabi', diambil semuanya. Ya. Falam yada' lahuma malan, dan tidak meninggalkan untuk dua anak ini harta. Diambil semuanya oleh ya, paman keduanya atau saudaranya Sa'd ibn Rabi'. Ya, kalau bicara zaman jahiliyah memang seperti itu. Anak perempuan tidak dapat apa? Ya, warisan. Perempuan juga tidak dapat. Yang mengambil adalah yang paling kuat, laki-laki yang paling kuat, karena dia sebagai apa? Ya, orang yang punya apa namanya kekuatan untuk membela kabilahnya, keluarganya. Ya. Tapi semua diambil oleh saudara Sa'd bin Rabi'. Kemudian menceritakan lagi beberapa masalahnya. Wala tungkahani, dan keduanya tidak mungkin dinikahkan ya Rasulullah. Illa walahuma malun, kecuali kalau dia punya harta. Subhanallah, yatim berarti ini, tidak punya harta. Ya. Untuk kehidupannya, bagaimana ini? Qala, kata Nabi, yaqdhillahu fi dzalik. Allah akan memutuskan perkara ini. Subhanallah, lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita baca seperti ini, ya, seharusnya kita lebih berhati-hati di dalam berbicara. Malu seandainya kita berbicara tanpa ilmu. Kalau tidak ngerti, katakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi ini saya tidak tahu. Jangan dipaksa dengan kondisi, situasi, dan akhirnya apa? Jawab. Nah, apalagi kalau sudah selebritis, ya kan? Di syuting malu enggak, untuk jawab kan? Kalau tidak jawab tuh malu. Nah, semua pertanyaan mesti dijawab. Ya. Tidak ada pertanyaan, mesti ada apa? Jawaban. Walaupun jawabannya tidak nyambung, yang penting jawab. Ya. Ya, ada acara radio, acara apa, ya kan? Ya. Taib. Tanya. Ya. Bahkan malah menantang. Apalagi pertanyaannya. Ya, kan? Ada pertanyaan, jawab lagi. Nah. Ada lagi. Nah, ya, kan? Nah, nah. Ada soal, ada jawab. Nah. Ya. Ya. Kan demikian. Nah, subhanallah. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, yaqdhillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan perkara ini. Fanazalat ayatul miras, maka turunlah ayat-ayat apa? Miras. Ya. Nazalat, turun. Turun berarti dari mana? Dari atas. Ya. Ini termasuk di antara adillah, dalil yang menunjukkan uluwillah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Uluwudzat. Allah jalla wa ala fawqa sab'i samawat. Allah di atas tujuh lapis langit. Alal arsy istawa. Nazalat hadhihi al-ayat, turun ayat-ayat tentang miras. Begitu turun ayat miras, Nabi alaihi salatu wassalam ya bisa menjawab pertanyaan itu. Faba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengutus kepada paman kedua putri ini, yang tidak lain adalah saudaranya Sa'd bin Rabi' yang meninggal, dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dia sudah mengambil semua apa? Harta. Taib. Sudah menguasai harta, mengambilnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, faqal, Nabi mengatakan, a'qi ibnatai Sa'din as-sulusain, berikan untuk dua putri Sa'd ibn Rabi' 2/3 harta. Keluarkan 2/3 harta yang ada pada kamu sekarang untuk siapa? Dua putrinya Sa'd ibn Rabi'. Wa a'ti ummahuma, dan berikanlah kepada ibu keduanya, yang tidak lain adalah istri dari siapa? Sa'd ibn Rabi', as-sumun, 1/8. Wa ma baqiya, dan apa yang masih tersisa, fahuwa laka, itu untuk kamu. sedikit atau banyak, itu jatah kamu. Sisanya segitu. Mafhum ikhwan? Ya. Ini berarti salah satu kasus contoh yang terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Taib, yaitu kisah Imra'atu Sa'ad bin Rabi'. Naam. Hadis ini banyak sekali faedahnya tentunya ikhwan kalau kita ambil, di antaranya telah kita sebutkan tadi. Ya. Adab ketika seorang ditanya dan tidak memiliki apa? Jawaban. Ya. Kemudian juga menunjukkan ya al-uluwillah azza wajal ala khalqih. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ahli waris ada berapa golongan? Hah? Dua golongan. Golongan yang punya bagian-bagian tertentu. Dalam hal ini 2/3 dan 1/8. Bagian-bagian tertentu. Ada golongan ahli waris yang tidak memiliki bagian apa? Tertentu. Itulah ashabah. Terus juga dari hadis ini ada faedah bagaimana cara pembagiannya. Cara pembagiannya berikan dulu kepada ashabul furud. Harta itu berikan dulu kepada ashabul furud. Ya. Terus kasih. Sampai habis ashabul furud itu. Kalau tersisa berarti ashabah dapat. Kalau tidak ada berarti tidak apa? Dapat. Nah, dalam kasus ini kita dapatkan ya harta waris masih tersisa. Untuk dua orang anak Sa'd ibn Rabi, 2/3 harta untuk istrinya. 1/8 harta untuk akhu Sa'd ibn Rabi adalah apa? Sisanya. Nabi mengatakan, "Wa ma baqiya fahuwa laka." Sama seperti hadis tadi. "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar." Ya, kerabat dekat laki-laki yang paling dekat dengan Sa'd adalah saudara laki-lakinya, maka dia mendapatkan sisa dari harta. Nah, seandainya harta yang ditinggalkan adalah 28, ya, 28 dinar misal, ya, kalau zaman itu dinar, dirham, ya, hartanya 24, ada harta 24 dinar, ya, harta 24 dinar, maka untuk putri Sa'd bin Rabi adalah 2/3. Yaitu 16 dinar. 16 dinar untuk dua putri Sa'd bin Rabi. Nah, untuk istrinya 1/8-nya yaitu 3 dinar. 16 tambah 3 ya 19. Baqiya khamsa, sisa 5. 5 dinar diberikan kepada ya akhu Sa'd bin Rabi. Kemudian di antara faedah yang lain dari hadis ini adalah ketika seorang sudah terlanjur mengambil harta, namun ternyata yang dia dapatkan itu lebih dari yang apa? Yang semestinya dia dapatkan. Apa yang seharusnya dilakukan? Dikembalikan. Jangan kemudian sudah terus kadung, terlanjur sudah saya kuasai. Terlanjur sudah saya ganti namanya. Taib. Mobil sudah diambil, sudah diganti apa namanya, hak kepemilikan. Sudah, apa namanya, ganti nama. Taib, sertifikat tanah yang tadinya nama mayit sudah terlanjur diganti dengan nama dia. Misal, belakangan hari dia tahu bukan haknya. Apa kewajiban? Kembalikan. Coba lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Taatnya luar biasa dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Rasul mengutus kepada saudara Sa'd ibn Rabi, kemudian katakan atau mengatakan kepadanya, berikan 2/3 untuk dua putri Sa'd, 1/8 untuk istrinya, dan yang tersisa untuk kamu. Yang tersisa masih untuk kamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini beberapa faedah dari hadis Jabir bin Abdullah tentang kisah Imra'atu Sa'd ibn Rabi. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis tentang larangan wasiat untuk ahli waris. Ini juga penting. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Duduknya kita ini ya dimudahkan untuk membaca satu hadis, dua hadis. Dulu para sahabat mereka korbankan jiwanya, korbankan waktunya, hartanya, seperti Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis tadi, melakukan perjalanan dari Madinah ke mana? Ke Syam. 2 bulan Naam. 2 bulan. Jadi kalau kita kemudian berpikir hanya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, belum pengorbanan yang besar sebagai pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Kita bersyukur pada Allah azza wajalla kita dimudahkan ya untuk membaca ayat, membaca hadis. Yang itu semuanya adalah ilmu. Ya. Yang bisa menjadikan sebab jiwa-jiwa kita bersih biidznillah. Ya. Taib. Dan juga mendapatkan yakni tambahan iman minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya adalah hadis Abu Umamah. Ya. Yang menjelaskan larangan wasiat untuk ahli waris. Jadi ahli waris kalau memang sudah dapat jatah, tidak boleh dapat jatah yang lain melalui apa? Wasiat. Ya. Kalau sudah dapat jatah, ya sudah, itu jatah kamu. Tidak boleh mendapatkan ya apa namanya tambahan dari wasiat. Ya. Dan kita sebagai orang yang hidup ya, dengan ilmu ini juga kita tidak boleh sembarang menulis apa? Wasiat. Karena wasiat itu bisa wasiat yang adil, bisa wasiat yang jair, jairah, yang zalim. Ya. Dari Abu Umamah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, Rasul mengatakan, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu, fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya kepada masing-masing ahli waris hak-hak mereka. Allah telah memberikan hak mereka. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris yang berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah, surah masalahnya, bentuk masalahnya adalah sebagai berikut. Nah, misalnya ada seorang mati punya anak ya laki-laki 3, hanya itu saja ahli warisnya. Misal otomatis harta dibagi berapa? 3 rata ya. Dibagi rata 3 ya. Kalau 30 juta ya 10 jutaan kamu, 10 juta 10 juta 10 juta ya. Nah, kemudian tiba-tiba salah satu dari mereka mengatakan, karena dia yang kebetulan menunggu bapak sampai meninggal. Kemarin waktu bapak meninggal, beliau menyampaikan wasiat. Ini ada saksinya juga dengar. Apa wasiatnya? Ya. Bapak menyampaikan, ya, kalau bapak mati 15 juta untuk saya. Itu loh wasiat bapak kemarin. Ingat loh, ini wasiat loh ya. Wasiat bapak. Ini saksinya. Ya. Ya. Baik. Sudah 30 juta, masih dikurangi berapa? 15 lagi ya. Mulai mikir yang lain. 15 juta. Berarti sisane 15. Nek 15 bagi 3 5 jutaan. Iki sing entuk wasiat intuke ora 5 juta ning 20 juta. Terus piye iki? Mikir yang dua ya kan. Ya. Yang satu ini seneng. Ah, ini wasiat bapak ini. Ayo, nah, wasiat bapak ini. Baik. Ya mungkin karena bapak tidak tahu. Ya mungkin karena tidak tahu. Ya subhanallah. Ya. Mungkin karena melihat anak ini yang paling apa namanya? Ya, dilihat paling bekti barangkali. Ya. Setiap sakit yang ada di sampingnya anak ini. Ya mungkin terkadang terdorong untuk membuat wasiat seperti itu. Nah. Bagaimana wasiat ini dilaksanakan atau tidak? Kembali kepada hadis ini. Ya. Taib. Tanpa wasiat ini sudah dapat, ya. Maka masing-masingnya mendapatkan apa? Ya. Sesuai dengan jatah yang Allah telah tetapkan. Kamu 10 juta, kamu 10 juta, kamu 10 juta. Wasiat bapak ya sudah. Tapi tidak dilaksanakan wasiat itu, karena Nabi mengatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarits. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah naam memberikan masing-masing ahli waris bagian-bagiannya, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Kalau wasiat itu tertuju kepada selain ahli waris ya, selain orang yang mendapatkan warisan ya, maka dilaksanakan kalau syarat-syarat lain juga terpenuhi, karena masih ada syarat yang lain seperti tidak boleh lebih dari berapa sepertiga. Ada syarat sebagaimana akan dibahas nanti. Nah, wingi ono wasiat soko bapak. Apa wasiatnya? Sebelum meninggal, ini ada saksinya juga. Nah, bapak mengatakan, ya, tolong berikan 5 juta ya, kepada tetangga saya. Nah, Fulan disebut namanya. Ya. Tetangga tidak ada kaitannya dengan warisan. Ya. Karena memang selama ini ternyata dia yang membantu. Selama ini dia banyak apa namanya, ya, menjadi teman untuk apa namanya, berbicara, memberikan faedah banyak. Ya. Nah, wasiat itu dilaksanakan tidak? Dilaksanakan. Pertama, itu bukan untuk ahli waris. Kedua, jumlahnya 5 juta. Ada sepertiganya tidak? Tidak ada. Dari 30 juta, ya, 1/6 kan? Ya, sudah tidak apa. Laksanakan wasiat. Berikan kepada tetangga yang telah ditentukan tadi dalam wasiat, kasihkan 5 juta. Birron sebagai bentuk bir. Nah, kepada walidain. Dan memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya yang 25 juta itulah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris. Selesai ma'asyiral muslimin terkait dengan hadis ini. Hadis Abu Umamah, innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Yang terakhir hadis yang kita sebutkan dalam bab ini. Ya. Dan ini bukan satu-satunya atau bukan sebatas hadis ini. Masih banyak hadis yang lainnya, khatib kiram. Namun ini sebagiannya. Hadis yang menjelaskan tentang warisan nenek. Hadis yang menjelaskan tentang warisan nenek. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qadha lil jaddataini minal mirasi bis sudusi bainahuma bis sawa. Dari Ubadah bin Samit, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan untuk dua orang nenek mendapatkan 1/6 dibagi rata untuk keduanya. Jadi 1/6 itu berserikat. Dua orang nenek mendapatkan 1/6. Iya. Yeah. Taib. Di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan untuk nenek 1/6, tidak ada. Ya. Adanya di dalam apa? Hadis. Nah, dan ini salah satu di antara contoh, ya, bahwasanya, ya, ada di dalam Al-Quran perkara-perkara yang apa? Atau ada dalam hadis perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam apa? Al-Quran. Taib. Ini di antara contohnya. Dan kewajiban kita adalah menerima yang ada dalam hadis, walaupun tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena hadis Nabi alaihi salatu wassalam sama wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, ala wa inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Sungguh saya telah diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersama dengan Al-Quran. Apa yang semisalnya bersama Al-Quran? Hadis. Hadis sama dengan Al-Quran dari sisi keduanya wahyu. Qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, namun beliau, ya, berbicara menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi kembali lagi, hadis ini adalah keputusan dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali contoh-contoh yang di dalam Al-Quran tidak ada. Apakah bentuknya tafsil, rincian dari apa yang tidak dirinci dalam Al-Quran. Seperti kaifiyatus salat, tata cara salat. Kaifa yarka, bagaimana ruku. Kaifa yasjud, bagaimana sujud. Mada yukro fis sujud, apa yang dibaca ketika sujud, apa yang dibaca ketika ruku. Ini semuanya tidak ada di dalam Al-Quranul Karim, tetapi ada di dalam apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kembali kepada hadis. Hadis ini memberikan faedah satu, bahwasanya nenek jatahnya berapa? 1/6. Tidak lebih, tidak kurang. Yang kedua, nenek berapapun jumlah mereka, ya, berserikat di dalam berapa? 1/6. Kalau neneknya 2, 1/6. Neneknya 3, 1/6. Neneknya 4, 1/6. Loh, apa mungkin nenek itu 4? Neneknya berapa, Mas? Nenek 4. Gimana ya namanya? Sudah, jangan dipikir. Ya, nanti kita pikir karena akan sampai pembahasannya, ya kan. Ya. Intinya kalau nenek itu 2, 1, 3, 4, ya. Baik. 5 mungkin. Mau 5 mungkin, 5, ya kan. 6, 6 mungkin juga, ya. Ya. Baik. Nenek kalau banyak, ya, atau sedikit, itu mereka seperti dalam hadis ini, ya. Bainahuma bisawa. 1/6 itu adalah untuk berserikat. 1/6. Tidak bertambah dengan jumlahnya mereka bertambah. Ya. Sama seperti istri. Ya. Istri itu jatahnya 1/4 atau 1/8. Baik istri satu atau bertambah lebih dari apa? Satu. Nah. Istri satu 1/8 kalau kita punya anak. Istri dua, dua-duanya berapa? 1/8. Bukan masing-masing 1/8. 1/8 apa? Ya. Berdua. Istri tiga, sama juga 1/8. Istri empat, sama juga 1/8. Ya. Kalau saya tidak punya anak, istri berapa? 1/4. Dua, 1/4 juga. Tiga, 1/4. Empat, 1/4. Ya. Kalau 1/4 masing-masing, habis harta, ya kan? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, habis harta, ya kan? Ya. Jadi, ini contoh dua kasus di mana ahli waris, ya, baik satu, dua, tiga, empat, atau lebih, ya, mereka jatahnya tidak bertambah. Seperti nenek ini. Nenek 1, 1/6. Nenek 2, 1/6. Nenek 3, 1/6. Nenek 4, 1/6. Nenek 5, 1/6. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bainahuma bisawa. Ya. Keduanya sama-sama mendapatkan 1/6. Naam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita telah selesai membahas dua bab. Ya. Dua bab dari apa namanya buku yang ada di hadapan kita. Dari 21 bab. Ya. Semoga selesai 21 bab kita bahas. Ya. Nah, bagaimana kita lanjutkan? Saya masih kuat. Ya. Sampai jam 5. Ayo, sampai jam 5 ya. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berpindah pada masalah berikutnya, bab yang ketiga. Taib. Dengan tetap saya minta untuk nanti antum baca lagi. Ya. Karena tidak semuanya kita baca, ya, mengingat waktu. Ya, bahkan mungkin ada tambahan yang tidak disebutkan ini namanya. Banyak cerita tambahan sehingga tambah banyak, ya. Antum nanti baca lagi, ya, bab yang pertama, bab yang kedua, termasuk bab yang ketiga, antum baca lagi, baca ulang. Bab yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ini termasuk bab yang sangat penting. Bab yang sangat penting. Yaitu pembahasan tentang hak-hak yang terkait dengan tarikah. Hak-hak yang terkait dengan tarikah. Dengan harta waris. Nah, apa maksudnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Maksud dari pembahasan ini adalah ketika seorang itu meninggal dan ada harta yang tampak ditinggal oleh mayit ini, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk langsung membagi harta yang kelihatan itu dibagikan kepada ahli apa? Waris. Jangan tergesa-gesa. Betul, kita diperintahkan untuk menyegerakan menyampaikan hak. Tetapi yang namanya menyegerakan itu bukan tergesa-gesa. Segera dengan tergesa-gesa sama atau beda? Beda. Nah, kalau tergesa-gesa itu ada unsur ketidakhati-hatian. Kalau segera tidak, perkara yang memang diperintahkan untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Ya, fastabiqul khairat. Ya. Kita bersegera untuk membagi waris. Tetapi jangan tergesa-gesa. Lihat dulu harta itu. Harta yang ditinggalkan ini, apakah harta ini adalah memang sudah murni milik mayit, milik mayit, atau masih terkait dengan hak-hak orang? Nah, ini yang kita maksud. Jangan-jangan masih ada kaitan-kaitan dengan apa? Dengan harta orang lain. Ini yang kita bahas, yaitu hukuk al-muta'alliqah bi at-tarikah. Demikian kalau dalam kitab-kitab para ulama, al-hukuk al-muta'alliqah bi at-tarikah. Hak-hak yang masih terikat dengan apa? Tarikah, harta peninggalan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi ini maksud dari pembahasan. Harus kita ketahui bahwasanya harta yang dibagi kepada ahli waris adalah harta murni yang dimiliki mayit. Penting untuk dicatatnya. Penting untuk dicatat bahwa harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta yang murni dimiliki mayit. Yaitu harta yang tidak tercampur dengan harta orang lain. Baik dalam bentuk hutang, ya, yakni pinjaman, atau kepemilikan bersama. Ya. Jangan-jangan harta itu adalah harta yang dimiliki bersama. Ya. Perusahaan bukan punya pribadi, tapi syarikat. Ya. Orang punya saham sekian, oh berarti punya, bukan punya dia murni. Ya. Taib. Mobil, ternyata urunan orang 10. Wah, berarti punya orang 10 ini. Nah, syarikat namanya. Ya. Taib. Hartanya banyak, namun ternyata ini semuanya hutang masih ini. Dia kebetulan penjual, ya, under deal. Banyak under deal di situ. Ya. Ternyata masih bon semua. Ya. Ini baru ngambil kemarin, belum bayar. Ini, oh, nggak bisa dibagi-bagi ini. Ya. Bisa dipahami ya. Ya. Jadi orang semakin banyak usaha, nanti apa, ngitung warisnya semakin susah. Semakin susah ya. Nah, baik. Bukan kemudian mudah, semakin susah juga. Ya, wabillahi taufiq. Kembali pada pembahasan. Jadi harta yang status kepemilikannya masih berserikat, ya, itu tidak bisa langsung dibagi. Ya, ini yang sering disebut dengan harta konogini. Ya, ini biasanya kalau kita di tengah masyarakat, ya, ada istilah konogini ini apa? Ya, ini juga perlu kita perjelas apa sebenarnya maksudnya. Tetapi intinya, apapun istilahnya, sebelum harta dibagi kepada ahli waris, harta itu harus benar-benar murni milik siapa? Mayit. Ini yang harus diperhatikan. Intinya adalah ini. Sebelum dibagi harus betul-betul yakin ini hartanya mayit, murni. Naam. Taib. Apabila seorang suami meninggal dunia, ini contoh ya, apabila seorang suami meninggal dunia, maka harta yang dibagikan adalah harta siapa? Harta suami, oh, dia yang mati. Yeah. Demikian pula kalau istri yang meninggal, yeah, maka harta yang dibagikan adalah harta siapa? Istri. Nah, saya mati, yang dibagikan harta saya. Harta istri tidak masuk dalam perhitungan. Tidak masuk dalam objek pembagian apa? Warisan. Kalau yang mati istri, yeah, yang dibagi adalah hartanya istri. Hartanya suami tidak katut, tidak ikut apa namanya dalam apa? Objek. Ya. Naam. Harta di dalam Islam itu dimuliakan. Milik fulan ya, muliakan itu milik fulan, enggak boleh diambil. Ya. Dimuliakan dalam Islam. Ya. Kalau sampai dicuri, dosa besar, potong tangan hukumnya. Ya. Sampai Rasul mengatakan seandainya yang mencuri adalah siapa? Fatimah, enggak tanggung-tanggung. Lau anna Fatimata saraqat, kalau Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadaha. Niscaya saya sendiri yang akan apa? Potong tangannya. Ya. Karena memang demikian besar, ya, pemuliaan Islam kepada harta yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Naam. Sehingga ketika sang istri mati, ya harta istri yang dibagi. Contoh harta istri apa contohnya? Agar bisa tergambar. Seperti misalnya mahar yang ia peroleh dari suaminya, itu kan harta dia. Ya. Mahar, namanya mahar sudah diberikan istri, ya itu punya istri. Kecuali istri kemudian memberikan kepada suami selama apa namanya dalam kehidupannya, lain lagi masalah. Ya. Ketika menikah maharnya ya, 1 kilogram emas. Sudah itu 1 kilo punya apa? Istri. Nah, kemudian tabungannya, mungkin dia punya tabungan. Ya, ya. Setiap bulan dikasih sama suaminya, ini untuk kamu. Ya, sudah ini pokoknya untuk kamu sudah. Nah, ini untuk makan, minum. Kadang seperti itu ya. Suami memberikan sesuatu pada istrinya. Sudah ditabung, memang punya dia. Atau di dalam kehidupannya sang istri dapat warisan dari bapaknya sendiri. Ya, dia punya warisan. Ya. Punya sawah, dapat sawah dari bapaknya yang meninggal. Ya. Atau kerabatnya. Atau apa saja yang menjadi milik dia. Terkadang istri punya usaha. Ya. Suaminya kaya raya, tapi sang istri ya, punya apa namanya keterampilan di rumah. Ya. Buat apa namanya baju anak-anak. Membuat apa namanya tas rajut, macam-macam dia jual sampai kumpulkan duit. Dia sendiri yang nyari duit, dia kumpulkan. Itu harta siapa? Harta dia sendiri. Ya. Kecuali kalau sudah dikasihkan kepada anaknya, kepada suaminya, lain masalah. Ya. Atau hadiah, atau sumber-sumber yang lain. Intinya, dalam kehidupan kita sebagai suami atau istri, ya, ada hak-hak yang memang itu punya istri. Ya. Ada hak-hak itu memang punya apa? Suami. Nah, ketika salah satu itu meninggal, maka yang dibagikan adalah apa? Harta orang yang meninggal itu, yang bersangkutan. Ya. Kalau ada harta berarti dibagi. Kalau tidak ada harta ya sudah, tidak ada yang dibagi. Ya. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah. Ini penting ikhwatil kiram. Jadi harta yang dibagi adalah hartanya mayit. Kalau istri ya memang murni punya istri. Kalau suami ya murni punya suami. Tapi pada halaman yang ke-20, seperti itulah ayat Al-Quranul Karim menyandarkan kepemilikan harta kepada mayit. Jadi harta yang dibagi itu disandarkan kepada mayit. Berarti hartanya siapa? Mayit. Artinya harta yang dibagi adalah murni milik mayit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum," dan bagi kalian para suami, "nisfu," setengah, "ma taraka azwajukum," setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Ya. Hartanya istri kalian. Berarti dinisbatkan, disandarkan kepada hartanya siapa? Istri. Ya. Taib. Illam yakullahunna walad. Kamu dapat setengah kalau istrimu tidak punya anak. Fa'inkana lahunna waladun. Kalau istri-istri kamu itu punya anak. Falakum rubu'u. Maka kamu hanya mendapatkan seperempat mimma taroken dari hartanya mereka. Hartanya siapa? Istri, mayit. Tampak sekali di sini Al-Quranul Karim menyandarkan harta kepada mayit. Yang dibagi adalah hartanya siapa? Mayit. Bukan yang lain. Nah, ini inti dari pembahasan. Jadi kita harus mencatat baik-baik. Harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta murni punya mayit. Tugas kita adalah melihat ada atau tidak hak-hak yang masih terkait dengan apa? Dengan harta mayit itu. Kalau ada kita ambil dulu, kita selesaikan. Ya. Nah, onderdil tadi, ya, yang semuanya bon-bon itu kita hubungi. Ini mau kita bayar atau kita kembalikan saja? Ya. Ya, kita kembalikan saja, misalnya sudah kita ambil, ini sudah meninggal, kayaknya untuk melanjutkan usaha ini susah, ambil saja. Ya. Ternyata yang tersisa underdeal yang betul-betul dimiliki ada memang ini sudah lunas semuanya. Nah itulah yang nanti menjadi apa? Harta apa? Waris. Kalau warisannya adalah underdeal. Ya. Nah, taib. Kalau warisannya yang lainnya dilihat. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Berdasarkan nusus, berdasarkan dalil, ya, kita dapatkan bahwasanya, ya, ketika seorang mati ada lima kaitan atau lima hak yang terkait dengan tarikah. Ada lima hak yang terkait dengan apa? Tarikah. Nah, lima hak tersebut yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Halaman 20, ya. Biaya pengurusan jenazah. Nah, kita sebutkan secara global dulu. Yang kedua, hutang yang terikat dengan tarikah. hutang yang diikat dengan tarikah. Halaman 21. Hak yang ketiga adalah hutang-hutang yang sifatnya lepas, tidak ada ikatan. Kalau tadi yang kedua, hutang namun ada apa? Ikatannya. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Yang keempat adalah wasiat. Halaman 23, wasiat. Yang kelima adalah tarikah, itulah yang murni. Harta yang nanti akan dibagikan kepada ahli waris, itulah tarikah. Jadi sebelum sampai tarikah, ya, harus dilalui dulu ini, empat hak sebelumnya. Dicek satu persatu. Adapun yang pertama adalah terkait dengan biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah. Ya. Biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta mayit. Ini pada asalnya. Adapun kalau kemudian lingkungan RT atau RW memang sudah apa namanya menyiapkan untuk mayit, ya sudah itu masalah lain. Ya. Kadang kan di lingkungan ada ya seperti itu. RT sudah siap apa? Kain kafan beserta ubur rampenya. Ya. Masalah menggali lahat, apa namanya yang lahat nggak usah dipikir, keluarga nggak usah mikir. Nanti royongan apa namanya masyarakat. Ya, semuanya memang sudah berjalan seperti itu. Ya. Tetapi terkadang dalam sebagian wilayah yang seperti itu tidak ada. Ya. Memandikan jenazah harus bayar. Tidak ada orang yang ngurusi. Ya. Subhanallah. Menggali lahat tidak ada. Harus menyewa apa namanya orang. Kain kafan lingkungan tidak nyiapkan. Harus mencari sendiri membeli. Ya. Taib. Terkadang ada hal-hal yang lain, biaya-biaya yang timbul dari pengurusan apa? Jenazah. Nah, ini dari mana ini? Mengambil harta siapa? Jangan sampai jenazah itu kemudian apa? Terlantar. Ya. Terus, mana siapa yang mau beli? Ah, enggak, bukan harta saya. Kamu, enggak, saya enggak mau. Kamu, enggak mau. Nah, terlantar sampai enggak ada yang apa ngurusi. Ya. Jangan ragu-ragu ambil dari harta siapa? Mayit. Jadi tidak bisa ahli waris mengatakan, oh ini sudah harta saya. Tidak, gunakan dulu untuk apa? Pengurusan jenazah. Jadi biaya pengurusan jenazah seperti pembelian kain kafan, upah menggali liang lahat, atau bahkan mungkin sewa tanah pekuburan jika memang harus apa? Menyewa. Ya, di kota-kota besar itu sudah sampai taraf apa? Menyewa sudah. Mau dikubur di sini 2 juta. Oh tidak bisa. Mohon maaf tidak bisa. Kesana kuburan yang lain 3 juta lebih mahal tarifnya. Nah, tidak hanya di hotel saja ternyata. Mau dimakamkan susah. Nah, baik. Nah ini ikhwatil kiram, ya, biaya ini dari siapa? Dari hartanya mayit. Jadi pada asalnya diambil dari harta mayit. Ada dalilnya? Iya, ada dalilnya. Di antara dalilnya adalah kisah wafatnya Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud. Mus'ab bin Umair ketika perang Uhud meninggal dikafani dengan kain yang beliau pakai. Dan kain yang beliau pakai kan masuk warisan. Ya. Dari harta beliau. Ya. Naam. Subhanallah, banyak yang meninggal ketika itu, lebih dari 70 orang sahabat. Ya. Dan kekurangan kain kafan. Kain yang menutupi Mus'ab bin Umair kalau ditarik untuk menutupi kepalanya, terbuka kakinya. Taib. Ketika digunakan untuk menutup kaki, terbuka apa? Kepalanya. Taib. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian memerintahkan para sahabat untuk menutup bagian kepala Mus'ab bin Umair dan menutup kaki yang terbuka dengan menggunakan daun idkhir. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pada asalnya biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta jenazah itu sendiri. Demikian pula kisah sahabat yang terjatuh dari ontanya dalam ya Haji Wada. Naik onta jatuh terinjak hingga meninggal. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan irsiluhu bima'in wasidrin. Ya. Mandikanlah dengan air dan sidr. La tuhannituhu wa la tuhammiruhu. Ya. Jangan apa namanya kalian beri wangi-wangian karena dia sedang umroh atau sedang haji. jangan pula tutup kepalanya. Kemudian Nabi mengatakan wa kaffinuhu fi saubai. Nabi mengatakan wa kaffinuhu fi saubaihi. Wa kaffinuhu fi saubaihi. Dan kafanilah dia dengan dua kain yang dia pakai ketika ihram. Kain itu adalah warisannya. Ya atau tidak ikhwan? Warisannya. Diambil dari hartanya. Kaffinuhu fi ya saubaihi. Nah, kemudian perlu juga untuk dicatat juga penting, ya. Betul bahwasanya warisan itu diambil dari warisan biaya untuk pengurusan jenazah. Namun ketika mengeluarkan untuk pengurusan jenazah tidak boleh melampaui batas, ya. Tidak boleh melampaui apa? Batas. Ya. Nah, seperti kain kafan menggunakan sutra tidak boleh. Ya. Walaupun untuk wanita tidak boleh. Nah, kain kafan itu tidak mahal-mahal seperti itu. Ini namanya israf. Ya. Apalagi kalau kemudian ya membuang uang di tengah jalan ya sampai ya, khusus 1 juta dibuang di jalan, ya. Dibuang, dilempar. Ya. Nah, atau mungkin hal-hal yang lain yang sifatnya adalah ada israf. Apalagi diiringi dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Nah. Fal khulasah kesimpulannya adalah ya ambil dulu dari apa namanya harta mayit ya untuk pengurusan jenazahnya. Kemudian yang kedua ya, kita tutup dengan yang kedua ini ya. Taib. Harta yang ditinggalkan mayit ya dilihat apakah ada hutang. Dan hutang yang dimaksud adalah yang paling kuat, hutang yang diikat dengan apa? Tarikah. Yang dimaksud dengan hutang yang diikat dengan tarikah adalah hutang-hutang yang dikuatkan dengan tarikah. Atau ada kaitannya dengan apa? Tarikah. Seperti hutang yang diikat dengan gadai. Ini contoh saja. Hutang yang diikat, hutang yang dikuatkan dengan gadai. Di mana si mayit menggadaikan sebagian hartanya. Seperti sertifikat tanah, kendaraan atau yang lainnya. Dia hutang ya, dan dia menggadaikan apa namanya? Hartanya. Ya. Nah, hutang-hutang yang seperti ini lebih didahulukan untuk diselesaikan. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan apa? Ainut tarikah. Ada kaitannya dengan ya, barang yang digadaikan yang itu juga bagian dari warisan. Ya. Saya misalnya punya hutang ya. Saya hutang uang 100 juta. Ya. Misalnya saya pinjam 100 juta. Orang yang dipinjami ini merasa ya butuh jaminan, ya. Ya kalau mau ya sertifikat rumahmu ini saya minta ya. Ya. Rumah kamu harganya 120 juta misal, harga rumah 120 juta. Ya. Sebagai gadai, ya enggak apa-apa. Ya. Ini sertifikatnya. Saya gadaikan sertifikat rumah harga 120 juta. Ya. Nah, dalam perjalanan sudah saya angsur sampai nilai misalnya 50 juta. Berarti kan hampir apa? Selesai, ya kan? Kemudian saya mati. Ya. Saya mati. Ya. Taib. Setelah dihitung hartanya, oh ini dia punya uang harta waris 100 juta misalnya, 100 juta. Dicek dulu, dia punya hutang enggak? Oh, dia punya hutang. Hutang sama fulan 100 juta. Yang diikat dengan apa? Gadai rumah tadi. Oh iya, selesaikan dulu. Didatangi, Pak, berapa hutangnya? Hutangnya 100 juta, sudah dibayar berapa? 50 juta. Ini, ambil 50 juta, diambil kepada dia, ya, berikan 50 juta, hat, kasihkan kepada saya, Pak, sertifikatnya. Kembali sertifikat. Dan rumah itu sekarang menjadi bagian dari apa namanya? Warisan. Jadi sekarang warisannya adalah 50 juta ditambah sertifikat rumah yang harganya 120 juta, bahkan mungkin bisa lebih kalau dijual. Iya. Nah, hutang-hutang yang seperti ini lebih didahulukan untuk diselesaikan. Iya. Nah, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Saya baca, hutang-hutang seperti ini terkait langsung dengan harta warisan yang sedang digadaikan. Sehingga hutang ini lebih diutamakan untuk diselesaikan daripada hutang-hutang yang sifatnya lepas, yang tidak terikat dengan barang apapun dari tarikah. Tidak terikat dengan barang apapun dari apa? Tarikah. Naam. Wabillahi taufiq. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sepintas dari pembahasan ini menunjukkan bahwasanya memang kita harus berhati-hati. Tidak tergesa-gesa di dalam kita membagi waris. Dan ketika ada orang datang kepada kita, "Mas, tolong bagikan warisan. Bapak meninggalkan harta sekian." Langsung ini laksanakan, enggak bisa. Bantu dia untuk betul-betul membagi waris sesuai dengan apa? Syariat. Sebelum dibagi tanya dulu, ini bapak punya hutang tidak? Punya wasiat tidak? Hutangnya bagaimana? Dicek, dibantu orang ini. Agar ketika kita menyelesaikan menyelesaikan hukum Islam ini tidak tanggung-tanggung, tidak menyisakan masalah. Bagi sudah harta, ternyata banyak orang datang nagih hutang. Enggak ada lagi harta yang untuk menutup hutangnya. Bantu saudara kita untuk bisa membagi warisan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ba'da maghrib kita akan lanjutkan pembahasan ini. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.